Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Kita masuk barakallahu fikum kepada hadith yang berikutnya, al-hadithus salith wal arba'un, hadith yang ke-43. Fadlus syarikat wa barakatuha, keutamaan bersyarikat, ya, berserikat dan keberkahan padanya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala ana thalithus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa in khanahu kharajtu min bainihima, rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa taala telah berfirman, saya, kata Allah, ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Saya ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Fa in khanahu, maka bila dia mengkhianatinya, kharajtu min bainihima, aku keluar dari keduanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Sebagian ulama mendhaifkan hadith ini barakallahu fikum. Namun di sana ada dalil yang lain dari ayat Al-Quranul Karim menjelaskan tentang kebolehan bersyarikat dalam muamalah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Sad ayat 24. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'dhuhum ala ba'dhin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya kebanyakan orang yang khulata, ay bersyarikat hidupnya, terjatuh dalam sebagian mereka berbuat zalim atas sebagian yang lain. Kata Syekh Saleh Fauzan habibullahullah ta'ala bahwa ayat ini menunjukkan atas pembolehannya bersyarikat. Pembolehannya, pembolehan dalam bersyarikat. Yang dilarang adalah berbuat zalim dari salah satu teman bersyarikat tersebut. Ini yang dilarang. Sekarang kita mengambil faedah dari Al-Imam As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, yadullu hadal hadithu bi'umumihi ala jawazi anwa'i syarikat kulliha. Hadith ini menunjukkan tentang pembolehan berbagai bentuk dan jenis syarikat, ya, bersekutu atau memiliki secara bersama-sama. Seperti contoh bentuk syarikat, syarikatul ainani atau syarikatil inan. Kalau gambaran syarikatul inan itu telah dijelaskan bahwa dua orang bersyarikat sama-sama punya modal, ya, sama-sama punya modal dan sama-sama menjalankannya, ya. Syarikatul inan ini adalah bersyarikat di dalam modal dan juga di dalam sebuah pekerjaan. Ini disebut dengan syarikatul inan. Sehingga nanti barakallahu fikum, tentang pengambilan keuntungan atau laba sesuai dengan kesepakatan. Ini syarikatul inan. Dia barakallahu fikum modal bersama, kemudian bekerja juga menjalankan modal itu bersama. Yang kedua, wal abdan syarikatil abdan, yaitu dua orang yang bersyarikat atau lebih menggunakan badan. Ai maknanya dia bekerja bersama-sama, bersyarikat dalam sebuah pekerjaan. Tidak punya modal, tidak ada modalnya, cuma modalnya adalah badan. Ya, dia bekerja, misalkan dia memborong tempat atau pekerjaan, ya, berdua atau bertiga, barakallahu fikum, lalu kemudian hasilnya dinikmati bersama-sama. Ini al-abdan. Kemudian syarikatil wujuh. Syarikatil wujuh ini adalah orang yang membeli barang, dua orang yang bersyarikat mengadakan barang dengan modal kepercayaan. Dia tidak punya ra'sul mal. Tidak punya ra'sul mal, tidak punya modal. Tetapi dia itu punya jah. Ia punya nilai kepercayaan dari seorang bos, misalkan. Sehingga dia bisa membeli barang tanpa modal dengan damim, yaitu ada jaminan. Ya barakallahu fikum. Lalu kedua orang yang bersyarikat ini dengan modal kepercayaan tadi, dia jalankan barang itu barakallahu fikum sampai kemudian labanya dibagi bersama. Ini dalam agama disebut syarikat al-wujuh. Ya. Kalau dalam bahasa kita ini disebut apa, Pak Edi? Sirkah apa dia? Hah? Iya. Dia apa namanya, dua orang bersyarikat untuk mewujudkan barang. Tapi dia tidak punya modal barang-barang. Tidak punya modal. Tapi dia modalnya kepercayaan. Dipercayakan oleh sang bos itu untuk menjual barang ini. Barakallahu fikum. Ini syarikat al-wujuh. Ya. Kemudian ada lain bentuknya, syarikat al-mudharabah. Syarikat al-mudharabah ini adalah dua orang yang bersyarikat. Satu orang pemilik modal. Satu orang menjalankan modalnya, tapi dia bersyarikat. Ya, dia jalankan modalnya sehingga nanti laba yang dihasilkan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ini disebut dengan syarikat al-mudharabah. Yang berikutnya, wal-mufawadah. Ya, syarikat al-mufawadah. Yaitu bentuknya adalah dua orang yang bersyarikat. Dua orang yang bersyarikat di dalam modal, ya, di dalam pekerjaan juga, ya, Sehingga Syekh Shalih Fauzan di dalamnya mengatakan syarikat mufawadhah ini bisa masuk padanya syarikat al-inan, syarikat al-wujuh, syarikat al-abdan, punya dua orang yang sama-sama punya modal, namun yang satu akan menjadi kafil, penjamin atau ya terhadap yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya wis, ana jalankan. Ya. Jadi mufawadhah nanti pembagiannya sesuai dengan kesepakatan. Nah, beliau menjelaskan sekarang ini penting untuk kita kaji sebuah kaidah barakallahu fikum yang beliau sebutkan. Berbagai macam bentuk bersyarikat di dalam banyak hal barakallahu fikum, kepemilikan, ya, kepemilikan ini bersyarikat, pemilikan itu bersyarikat, dalam jual beli bersyarikat. Karena para ulama barakallahu fikum menyebutkan bahwa syarikat itu ada dua bentuknya. Syarikat di dalam amlak kepemilikan, ya. Kedua, syarikat di dalam uqud, yaitu ya syira, jual beli, muamalah barakallahu fikum. Semua bentuk syarikat ini adalah diperbolehkan. Beliau akan menyebutkan sebuah kaidah. Wa ghairiha min anwa'i syarikat allati yattafiqu 'alaiha al-mutasyarikan. Yaitu dengan dan berbagai macam bentuk syarikat yang sepakat di atasnya dua orang yang bersyarikat tersebut. Beliau menjelaskan, wa man mana'a syai'an minha. Barang siapa yang menolak, barang siapa yang tidak membolehkan sesuatu pun atau satu pun dari bentuk syarikat tersebut, fa'alaihi dalil. Maka hendaklah dia mendatangkan dalil ad-dallu 'alal man'i. Hendaklah dia mendatangkan dalil atas pelarangan tersebut. Yeah. Ya, akhi ana beli mobil barang-barang untuk kami manfaatkan barang-barang. Misalkan dua orang. Ya, akhi tidak boleh. Loh, kenapa enggak boleh? Anda datangkan dalilnya enggak boleh. Ya, yeah. Bersyarikat di dalam kepemilikan rumah, kepemilikan barakallahu fikum tanah dan seterusnya. Maka beliau menjelaskan barang siapa yang mengharamkan atau tidak memperbolehkan adanya syarikat, maka harus dia mendatangkan dalil yang menjelaskan atas pelarangan tersebut. Wa illa, kalau tidak, fal aslul jawaz li hadzal hadits. Maka asal dari bersyarikat itu adalah boleh dengan dasar hadis ini, wa syumulihi, dan luasnya cakupan hadis ini, wa li annal aslal jawazu fi kullil muamalah. Bersyarikat itu asalnya boleh dalam semua bentuk muamalat. Ini satu faedah yang keberikutnya. Wa yadullul haditsu ala fadli syarikat wa barakatiha. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan syarikat tersebut dan barokahnya. Kapan? Idza buniyat ala sidqi wal amanati. Apabila bersyarikat ini dibangun di atas kejujuran dan amanah. Fa inna man kana Allahu ma'ahu baraka lahu fi rizqi. Allahu akbar. Kata beliau, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla bersamanya, bersama dia, Allah Azza wa Jalla, taruhlah dia bersyarikat, miliki barang, kedua-duanya jujur, kedua-duanya amanah, tidak punya kemauan, tidak punya keinginan untuk mengkhianati saudaranya, berarti Allahu ma'ah, Allahu Azza wa Jalla bersamanya. Siapa saja yang Allah bersama dia, barakallahu fi rizqi, Allah akan memberkahi dia pada rezekinya. Ini yang kita cari barakallahu fikum. bukan banyaknya dari rezeki yang kita niatkan, tetapi keberkahan yang ada padanya. Sedikit mungkin, kalau dulu ya sebulan bisa sampai ya 5 juta, 10 juta. Sekarang ya sehari paling-paling 50 atau mungkin kurang dari itu, atau mungkin tak ada. Barakallahu fikum. Kalau dia jaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tuluskan, ikhlaskan niatnya di dalam mencari nafkah tersebut. Maka keberkahan itulah sesungguhnya yang dicari oleh setiap orang-orang yang beriman. Berikutnya, jika Allah bersamanya, wa yassara lahul asbab allati yanalu biha rizq, maka Allah akan memudahkan baginya jalan-jalan sebab-sebab yang dengannya dia memperoleh rezeki. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan menganugerahkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa a'anahu wa saddadahu, Allah akan menolongnya dan Allah azza wa jalla akan memperbagus, memperbaiki langkahnya. Saddadahu, barakallahu fikum. Wa dhalika, kata beliau, li anna syarikat yahsulu fiha ta'awunu baina syuraka fi ra'yihim wa fi a'malihim. Yang demikian itu, kata beliau, karena di dalam perbuatan bersyarikat, bersekutu dalam memiliki sesuatu, terwujud atau terhasil padanya ta'awun, adanya saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di antara yang bersyarikat. Subhanallah. Dalam hal apa? Satu, kata beliau, fi ra'yihim. Hal pendapat, mana yang baik, mana yang bagus. Kedua, wa fi a'malihim, dalam perbuatan mereka. Kan banyak uzur kita di dalam hidup ini. Terkadang kita jalankan, besok sakit, pusing, pilek, tidak menjalankan. Kan uzur, barakallahu fikum. Sehingga tidak jalan. Berikutnya juga sama. Berikutnya sama. Beliau akan sebutkan. Bersyarikat itu ada saling tolong menolong padanya. Mengeluarkan ide, barakallahu fikum. Yang kedua, di dalam fi a'malihim, pekerjaan itu sendiri. Wa qad takunu a'malan la yaqdiru 'alayha kullu wahidin bimufradihi. Terkadang, kata beliau, ada amalan, pekerjaan-pekerjaan yang seseorang sendirian tidak mampu mengerjakannya. Allahu akbar. Wa bijtima'il a'mal wal amwal yumkinu idrakuha. Dengan amal bersama dua orang, atau modalnya kok tipis yang tidak ada, gabung ya, bersyarikat dengan temannya, mungkin dia untuk bisa mewujudkan pekerjaan-pekerjaan itu. Ini diantara hikmah bersyarikat. Wasyarikatu aidan yumkinu tafri'uha wa tawsi'uha fil makan wal a'mal wa ghairiha. Demikian juga syarikat bisa bercabang-cabang. Bisa meluaskannya di tempat-tempat atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bersyarikat, ada modal, masya Allah. Ya wis, sekarang laba ini kita tahan bareng-bareng ya, untuk bisa membuat syarikat lagi, usaha di sana, membantu orang yang ada di sana. Ya, terwujud lagi. Terwujud lagi. Terwujud lagi, barakallahu fikum. Ya, ini keutamaan bersyarikat. Wa aidan, kata beliau, fa innal ghaliba annaha yahsulu biha minar rahati ma la yahsulu bitafarrudil insan bi ilmihi. Ya, di antum apa? Bi amalihi. Naam. Waqad yajri wa yudiru ahaduhumal amala ma'arahatil akhar. Au dhihabihi li ba'dhi muhimmatihi au waqti maradhihi, kata beliau. Juga kata beliau, barakallahu fikum, mayoritas bahwa syarikat itu mendatangkan rohah, yaitu apa ya rohah itu, kalau ini mirwah ya, kita yang berada di bawah mirwah, rohah mendapatkan rasa apa, Ustaz Abu Salim? Santai ya. Terus apa lagi? Pokoknya itu ya. Pokoknya yang membawa rohah, santai, tenteram, barakallahu fikum. Kata beliau, terhasil padanya minar rohah, yaitu santai, barakallahu fikum, apa yang tidak terwujud kalau pekerjaan itu ditanggung sendirian. Tanggung capek, lelah, bawaannya, barakallahu fikum. Ya? Jadi dengan adanya bersyarikah ini, ada ketenangan padanya. Tentram, barakallahu fikum. Bahkan kata beliau, waqad yajri wa yudir ahaduhumal amal marahatil akhar. Terkadang seseorang berupaya untuk kemudian mengelola yang lain, rahatil akhar, menenangkan yang lain. Atau dia bisa pergi karena ada kepentingannya. Atau dia ketika sakit bisa ditanggung oleh yang lain. Barakallahu fikum. Ini bentuk bersyarikat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, beliau menyebutkan sebuah faedah yang sangat-sangat besar. Ini dalam jual beli. Bagaimana lagi kalau kita bersama-sama dalam urusan keselamatan? Urusan keselamatan kita, barakallahu fikum. Kita saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa, saling membagi faedah, saling membagi nasihat, rahimani wa rahimakumullah. Keberuntungan sekali, barakallahu fikum, di dalam hidup dibanding di saat kita wis ana mau lari ke gunung aja mau menyelamatkan agama. Sama siapa, Mas? Sama istri dan anak. Apa? Dicoba. Iya. Tapi di saat kemudian hidup bersama, maka kita akan menemukan banyak hal, barakallahu fikum, yang kita tidak dapatkan ketika kita sendirian. Rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, barakallahu fikum, wa hadza kulluhu, namun semuanya keutamaan-keutamaan ini akan didapatkan dan diperoleh, ma'asidqi wal amanah, kalau dibarengi dengan sebuah kejujuran dan amanah. Fa idza dakhalat hal khiyanatu wa nawa ahaduhuma aw kilahuma khiyanatal akhar wa ikhfa'a ma yatamakkanu min kharajallahu min bainihima wa dhahabatil barakatu wa lam tatasayya wa lam tatayassar al asbabu wa tajrubatu wal musyahadatu tashhadu li hadzal hadithi wallahu a'lam. Kata beliau, namun semuanya ini akan bisa diperoleh dengan kejujuran dan amanah. Apabila masuk pada syarikat itu, bersyarikat itu khianah, atau berniat salah satu dari keduanya atau kedua-duanya mengkhianati yang lain, muncul atau menyembunyikan apa yang mungkin untuk kemudian dinampakkan, barakallahu fikum, wa ikhfa ma yatamakkan minhu, menyembunyikan apa yang dia telah dapatkan, barakallahu fi, maka Allah akan keluar dari keduanya. Setelah itu hilang barokahnya dan tidak lagi punya kemudahan dalam menjalankan sebab-sebab sulit, utang sana, utang sini, ini nagih dan seterusnya. Maka beliau menjelaskan tajrubah, pengalaman, kata beliau, barakallahu fikum, dan apa yang kita temukan dan saksikan di lapangan menjadi saksi akan kebenaran hadis ini, kata beliau, wallahu a'lam. Apabila terjadi khianat dan tidak lagi jujur, Allah Azza wa Jalla tidak akan menyertai orang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas diri darinya. Maka oleh karena itu doa Nabi alaihi salatu wassalam, wa la takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau serahkan diriku ini kepada diriku walaupun sekejap mata, sebagai bentuk pengakuan kejujuran tentang hakikat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak dibarengi oleh Allah di dalam belajar, di dalam mengamalkan ilmu, tidak dibarengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bersama Allah dalam menjalankan ketaatan, barakallahu fiik, maka kita tidak akan mampu. Demikian juga kaitannya dengan urusan duniawi. Maka di saat kita, barakallahu fiikum, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencari dunia, keberkahan dari mana kita akan peroleh? Apalagi kalau dicampur baur antara halal dan haram, keberkahan apa yang kita akan, dari mana kita akan mendapatkan keberkahan itu? Barakallahu fikum. Ya, kis ala dhalik, dalam semua bentuk muamalah kita, di saat Allah Azza wa Jalla menyertai kita, Allah akan memberikan barakah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahum wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.